السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الله أعزكم الله، سؤال سينغون على ابن راجب رحمه الله bahwa ilmu fiqh terkandung dalam arkanul iman, arkanul Islam, dan ilmu-ilmu usul terkandung dalam arkanul iman, dan ilmu ma'arif, ilmu tentang perbaikan hati, terkandung dalam al-ihsan, dan ternyata tiga-tiganya terkandung dalam satu hadis, sehingga menunjukkan ketika Jibril telah berlalu, Rasulullah menanyakan kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa dia? Dan para sahabatnya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Rasulullah SAW menyatakan, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril datang pada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Artinya tiga kesatuan tadi adalah agama, sehingga tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Mereka-mereka yang memisahkan ilmu ma'arif dari ilmu fiqh dan usul, akibatnya mereka menjadi tersesat, yang mereka dalam keadaan mengaku sebagai sufi, mengaku tasawuf, tetapi sangat berbeda dengan tokoh-tokoh mereka yang mereka banggakan. Karena dulu dalam keadaan mereka mengerti ilmu fiqh dan ilmu usul, tetapi sekarang dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, sehingga mereka dalam keadaan berjalan di jalan lain, yang betul-betul jalan yang baru, muhdats, yang persis seperti apa yang pernah terjadi pada kaum Nasrani, yaitu rahbaniyah, kependetaan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dalam hadis tersebut, setelah menyebutkan tiga perkara tadi, yang ternyata di bawahnya bercabang-cabang sangat luas, yaitu rukun Islam, rukun iman, dan ihsan, maka yang berikutnya tentang sa'ah. Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sa'ah. Akhbirni anis sa'ah, khabarkan kepadaku tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang bertanya dengan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Ini makna kalimat mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ya'ni anna ilmal khalqi kulluhum fi waqti sa'ati sawa. Yani ilmu tentang hari kiamat, yani ilmul khalqi, ilmunya para makhluk, kullihim, seluruhnya, fi waqti sa'ah, tentang waktu hari kiamat, kapan datangnya hari kiamat, ilmu mereka sama, ilmu mereka sawa, semuanya tidak ada yang tahu. Hadza isyaratun ila anna Allah taala sta'thara bi'ilmihima, bi'ilmiha, bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menyimpan ilmu tersebut pada dirinya. Ini isyarat bahwa ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat, itu dalam keadaan ista'thara bi'ilmiha Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkhususkan ilmu ini hanya untuk dirinya, tidak diberitahukan kepada siapapun, tidak malaikat-malaikatnya, tidak pula rasul-rasulnya, sehingga Rasulullah SAW tidak tahu dan Jibril tidak tahu. Sehingga Rasulullah menyatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, ini sama-sama tidak mengerti. Tidak seperti yang pertama, kedua, dan ketiga. Pertanyaan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, Rasulullah tahu, menjawab, dan Jibril pun tahu. Apa buktinya kalau Jibril tahu? Jibril menyatakan, sadaqta, engkau benar. Sadaqta, engkau benar. Setiap Rasulullah menjawab, Jibril menyatakan, sadaqta. Tetapi ilmu tentang hari kiamat, la Jibril wala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kedua-duanya tidak mengerti. Mal mas'ula anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Walihada ja'a annal alim idha su'ila an syai'in la ya'lamuhu an yaqula la a'lamuh. Oleh karena itu, disebutkan bahwa seorang alim, seorang yang berilmu, ketika ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, dia mengatakan la a'lamu, aku tidak mengetahuinya. Wa annada la yanqushu syai'an bal huwa min wara'ihi wa dinihi. Dan jawaban seperti itu tidak mengurangi kewibawaannya dan tidak mengurangi sama sekali kedudukannya, bahkan menunjukkan wara'nya, menunjukkan tawadhu'nya dan sangat tingginya agama dia. Sebab kalau dia memaksakan diri dengan menjawab sebisa-bisanya padahal dia tidak tahu, ini namanya mutakallif. Dan Nabi SAW diajarkan untuk tidak menjadi mutakallifin, wama ana bimutakallifin, tidaklah aku sebagai orang yang memaksa-maksakan diri atau memberat-beratkan diri. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ketika Rasulullah ditanya tentang sa'ah, apa jawaban beliau? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Artinya, aku tidak tahu. Aku tidak memiliki ilmunya. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak mengetahui tentang itu. Artinya Rasulullah SAW menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memiliki ilmu tentang kapan hari kiamat. Dan itu tidak mengapa diucapkan oleh seorang alim. Rasulullah SAW adalah a'lamun nas bid-din. Rasulullah adalah manusia yang paling alim tentang agama, manusia yang paling berilmu tentang syariah. Tetapi kalau ditanya tentang hari kiamat, beliau menjawab, la a'lamu. Saya tidak tahu. Saya tidak punya ilmunya. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, kalau Rasulullah SAW menyatakan saya tidak punya ilmunya pada perkara yang dia tidak tahu, maka yang di bawah Rasulullah, yang di bawah beliau alaihi salatu wassalam, dari kita, dari manusia-manusia, dari kaum muslimin, lebih pantas lagi untuk menyatakan la a'lamu. Sehingga apakah dia sebagai da'i atau sebagai alim ulama atau sebagai tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kalau ditanya sesuatu dan dia tidak tahu, tidak mengapa untuk menjawab la adri, la a'lamu, wallahu a'lam. Kalimat-kalimat yang wajar diucapkan oleh seorang manusia, karena tidak ada manusia yang alim fi kulli syai. Tidak ada. Pasti dia tahu sebagian dan sebagian tidak tahu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, karena demikian keadaannya, maka sesungguhnya kalimat la a'lamuh atau kalimat la adri, saya tidak tahu, saya tidak mengerti, atau kalimat wallahu alam, itu wajar diucapkan oleh seorang alim sekalipun. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, kata Ibn Rajab, di dalam hadis ini ada pelajaran bahwa seorang alim kalau ditanya tentang perkara yang dia tidak tahu, hendaklah dia menjawab la a'lamu. Wa anna dzala yanqusuhu syai'an, dan jawaban itu tidak mengurangi kewibawaannya. Tidak seperti yang di, disangka oleh sebagian manusia. Sebagian kaum muslimin, sebagian para da'i yang merasa dirinya sudah top, maka dia malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Apa akibatnya? Akibatnya dia menjawab dengan seenaknya. Menjawab dengan memaksakan diri. Menjawab tanpa ilmu. Akhirnya dia memberikan fatwa tanpa ilmu, menjawab tanpa ilmu. Akhirnya dhalla wa adhal. Sesat dan menyesatkan orang lain. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, sesungguhnya kalimat itu adalah kalimat yang wajar diucapkan bahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hari kiamat, beliau menjawab yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Li'anna fawqa kulli dhi'ilmin alim. Karena di atas semua yang berilmu ada yang maha berilmu. Fawqa kulli dhi'ilmin alim. Di atas semua yang berilmu ada yang lebih berilmu. Dan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khamsun la ya'lamuhunna illallah. Lima perkara. Tidak ada yang mengetahui lima perkara ini kecuali Allah. Kemudian dibacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman. Ayat 34. Inna allaha indahu ilmus sa'ah. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Sesungguhnya Allah indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah mengetahui ilmu tentang hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat. Dan Allah lah yang menurunkan al-ghaith, ini juga kapan turunnya, di mana turunnya hujan. Ini juga tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam rahim-rahim para wanita. Yani calon anak yang akan lahir. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibunya sendiri yang mengandung, dia tidak tahu bagaimana anaknya. Apakah rambutnya lurus apa keriting? Apakah putih atau hitam? Dia tidak tahu. Bagaimana keadaan bentuknya? Hidungnya, matanya, mulutnya, tidak mengerti. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghada. Dan setiap jiwa tidak ada yang mengetahui kapan atau apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardhin tamut. Dan setiap jiwa tidak mengetahui kapan dia mati, di mana dia mati. Bi ayyi ardhin tamut. Di bumi mana dia mati? Ikhwan fillah a'azzakumullah. Di akhir ayat ini dengan kalimat innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha berilmu, lagi Maha mengetahui. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab tafsir, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan khamsun la ya'lamuhunna illallah, lima perkara dan tidak ada yang mengetahui lima perkara ini kecuali Allah. Ternyata lima perkara ini terkandung di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi. Pertama tentang ilmu hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat, ilmu tentang hujan, kapan turunnya hujan, ilmu tentang apa yang ada dalam rahim-rahim manusia dan apa yang akan terjadi esok hari dan di bumi mana dia akan mati. Ini adalah kunci-kunci ilmu al-ghaib, mafatihul ghaib yang la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang pertama disebut adalah ilmu sa'ah. Maka pada lima perkara ini, justru jawaban yang paling benar kalau ditanya adalah la a'lam. Atau la adri. Atau kalimat wallahu a'lam. Kapan hari kiamat Pak Ustaz? La a'lam. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Masalah ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ditanya, kira-kira anak saya ini yang lahir nanti bagaimana, Pak Ustaz? Ini saya ustaz bukan dukun. Maka saya tidak akan menebak-nebak hal yang gaib. Saya akan jawab dengan kalimat la a'lamu. Atau la adri atau wallahu a'lam. Demikian pula ketika ditanya, apakah besok akan hujan? Mau safar tanyanya ke ustaz. Ini sering terjadi. karena kiai dianggap seperti dukun, sehingga bertanya tentang kapan atau apa yang akan terjadi esok, tanyanya pada kiai. Bagaimana besok hujan apa enggak? Saya mau adakan acara kenduri ini. Tidak ada yang mengetahui hari esok, dan tidak ada yang mengetahui kapan turun hujan. Walaupun sudah dalam keadaan awan itu ada di atas kepala kita, masih belum pasti hujan atau tidak hujan. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, tentang ilmu-ilmu gaib ini, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, maka jawaban yang paling tepat ketika kita ditanya adalah wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil sa'ah, ayyana mursaha? Qul innama 'ilmuha 'inda Rabbi, la yujalliha liwaqtiha illa hu. Faqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah." Dalam surat Al-A'raf ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil sa'ah, mereka bertanya kepadamu tentang sa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan akan terjadi? Katakan. Jawablah, diajarkan oleh Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjawabnya? Jawablah, innama 'ilmuha 'inda Rabbi. Sesungguhnya ilmunya ada di sisi Rabbku. Ini sama maknanya dengan kalimat wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu tentang itu. Ilmunya ada pada Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak menyingkapkan kapan waktunya kecuali Dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Taqulat fis samawati wal ard, berat terjadi di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah, tidak datang kepada kalian kecuali tiba-tiba. Baghtah yakni tak terduga. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian digambarkan bahwa hari kiamat akan terjadi dalam keadaan tiba-tiba, dalam keadaan tidak terduga, dan ilmunya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih al-Bukhari, diriwayatkan pula dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah. Kunci-kunci gaib itu ada lima perkara, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Thumma tala hadhihi al-ayah, kemudian dibacakan ayat tadi, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Disebutkan lima perkara tadi, itulah yang dikatakan mafatihul ghaib, kunci-kunci kegaiban. Yang pertama tentunya yang sedang dibahas, yaitu tentang hari kiamat, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Yang kedua masalah turunnya hujan. Yang ketiga masalah rahim. Yang keempat, apa yang terjadi esok. Disebutkan esok. Kenapa? Karena apa yang sudah terjadi hari ini, yang sudah terjadi, sesungguhnya bukan gaib. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sebelah sana. Tetapi orang yang di sana tahu. Berarti, apakah gaib? La ya'lamuha illahu, atau sudah ada yang tahu di makhluk, di antara makhluk-makhluk? Sudah ada yang tahu di antara makhluk-makhluk. Karena sudah terjadi. Apakah manusia yang ada di sekitar itu, maka dia melihat, tahu dengan matanya. Ada yang mendengar berita, tahu dengan telinganya. Ada pula yang tahu dalam keadaan dia betul-betul mendapatkan berita dari yang thiqah, dari orang yang terpercaya, maka dia tahu. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, sering masalah ini yang menipu kaum muslimin, karena disangkanya itu adalah gaib. Wah, orang ini tahu yang gaib. Ternyata bukan tahu yang gaib, dia tahu apa yang sudah terjadi, yang diketahui oleh makhluk yang hadir di situ. Sedangkan makhluk yang hadir di situ bukan hanya dari jenis manusia, juga dari jenis jin. Maka ketika orang tadi datang ke dukun, begitu tiba di pintu, kamu mau bicara masalah keluargamu? Iya. Loh, kok tahu? Kamu mau mencari anakmu kan? Loh, kok tahu? Kamu datang dari Jakarta kan? Dari sini kan? Dari situ kan? Kok tahu semua? Wah, ini orang tahu yang gaib. Bukan tahu yang gaib. Jinnya dia berbicara dengan jin yang ada pada dirimu atau korinmu, yang selalu di sebelahmu. qarin, berbicara. Sejak kamu di jalan sana sudah berbicara. Apakah itu gaib? Bukan gaib. Wah, ini orang alim gaib. La, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan gaib. Ketika ditanyakan besok apa yang terjadi, maka dukun tadi sehebat apapun, setinggi manapun, seterkenal apapun, enggak akan tahu hari esok. Apa yang terjadi besok pada dirinya dia enggak tahu. Apalagi pada orang lain. Maka qulifna na'azakumullah, kunci-kunci kegaiban ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang mengaku-ngaku tahu hari esok adalah kedustaan dan pengakuan dusta. Mengaku-ngaku ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pula dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala utitu مفاتيح كل شيء الا الخمس. Aku diberi lima kunci-kunci segala ilmu kecuali lima perkara. Disebutkan lima perkara tadi, kecuali tentang hari kiamat, kecuali tentang apa yang ada dalam rahim, kecuali tentang apa yang terjadi hari esok, kecuali tentang di mana akan mati. Namun riwayatnya ada kelemahan, diriwayatkan pula oleh Tabrani dan dhaifkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami'. Wa kharraja aydan bi isnadihi an Ibn Mas'ud, yang juga dhaif. Baik, selanjutnya disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang isyarat-isyaratnya atau tanda-tandanya. Karena Jibril ketika ditanya atau ketika bertanya dan dijawab dengan kalimat mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, maka kalau begitu terangkan amaratiha, tanda-tandanya. Kalau tidak tahu hari kiamat kapan datangnya, kalau gitu tanda-tandanya, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Al-amah adalah budak perempuan melahirkan tuannya. Ada beberapa tafsiran dari para ulama. Di antaranya mereka menafsirkan bahwa kalimat rabbataha adalah sayyiduha atau sayyidatuha wa malikatuha, yakni pemiliknya. Seorang budak melahirkan pemiliknya. Ini adalah kinayah atau ungkapan tentang semakin banyaknya para raqiq, para budak-budak, sehingga banyak ummahatul aulad. Apa ummahatul aulad? Ummahatul aulad adalah budak yang telah melahirkan anak dari tuannya. Karena hukum al-amah, seorang budak itu boleh dijima'i dalam keadaan statusnya bukan istri. Sehingga kalau sayyidnya, sayyidaha, menjima'inya dan ternyata budak ini hamil, maka lahirlah walad. Lahirlah anaknya. Anak siapa ini? Anak tuannya. Kalau sayyidnya adalah Abdullah, maka dia adalah anaknya Abdullah. Ini tidak disebut-sebut sama sekali. Amah ini, budak perempuan ini, tidak disebut dan tidak berkait sama sekali. Hanya dikatakan, ini adalah bin Fulan, ibnu Sayyid, anaknya Sayyid ini. Ibnu Abdullah, anak Abdullah. Dan dalam keadaan merdeka, anaknya. Bukan budak. Anaknya adalah statusnya merdeka. Tetapi ibunya tetap dalam keadaan budak. Sehingga suatu saat ketika sayidnya mati, maka anak inilah yang menjadi tuan bagi ibunya sendiri. Ini khonifin na'azakumullah, dikatakan tanda-tanda hari kiamat. Tetapi ada khilaf di kalangan para ulama yang berpendapat sebaliknya. Justru kalau sayidnya adalah mati, maka ibu ini otomatis merdeka. Kenapa otomatis merdeka? Karena dia dalam keadaan statusnya terbawa oleh anaknya. Maka statusnya dia sebagai ibu al-aulad. Atau dikatakan ummul aulad. Dan dia merdeka secara otomatis. Sehingga bagaimana tafsir hadis tadi? Tafsir hadis tadi berarti ketika dalam keadaan belum meninggal sayyidnya, ibunya dijual. Ibunya dijual, kemudian dibeli oleh seseorang. dibeli, dijual dalam keadaan sudah terpisah dengan anaknya. Ketika anaknya dewasa, karena banyaknya raqiq, banyaknya budak-budak yang diperjualbelikan, maka anak ini kemudian ketika dewasa membeli budak dan ternyata ibunya sendiri dalam keadaan dia tidak tahu. Berarti dia memperbudak ibunya sendiri dalam keadaan dia tidak tahu. Demikian ya khonifin a'azakumullah, beberapa tafsiran. Ada pula yang menafsirkan tapi tafsir-tafsir mutaakhirin, tafsir-tafsir belakangan, melahirkan anak-anak durhaka yang memperlakukan ibunya sebagai budaknya. Wallahu ta'ala a'lam, itu adalah pendapat-pendapat. Dan diantaranya yang terakhir saya sebutkan, atau yang kedua tadi, adalah pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah, yang menyatakan antalidal amah rabbataha adalah taktur ummahatul awlad. Semakin banyaknya ibu-ibu budak-budak perempuan yang melahirkan, yaqul idza waladat faqad utiqat liwaladiha. Dan budak-budak perempuan yang melahirkan tadi, kalau dia melahirkan, dia otomatis merdeka ketika tuannya telah mati. Di sini hujjah anna ummahatul aulad la yubana wa qad fussira qauluhu, dan ditafsirkan pula ucapan antalidal amah rabbataha bi annahu yaktur jalbir raqiq, banyaknya mengambil budak-budak sehingga seorang anak perempuan mengambil budak dan kemudian dia mengambil ibunya sendiri atau membeli ibunya sendiri, wa tastakhdimaha, dan memperbudak ibunya, jahilah bi annaha ummuha, dia tidak mengetahui bahwa dia adalah ibunya sendiri karena terlalu banyaknya perbudakan. Waqa hadza fil Islam, dan ini terjadi di kalangan kaum muslimin. Wa qila ma'nahu anna al-ima yalidna al-muluk, ada pula yang berpendapat bahwa makna hadis tadi adalah seorang budak perempuan melahirkan seorang raja. Yani karena dia adalah budaknya raja, maka anak yang dilahirkannya adalah anak raja, maka anaknya menjadi pemimpin, ibunya tetap dalam keadaan budak. Wa qala Waqi', berkata Waqi', ma'nahu talidul ajam al-arab, kata Waqi' Ibn al-Jarrah, bahwa maknanya seorang ajam, seorang asing melahirkan orang Arab. Wal Arab mulukul ajam, sedangkan Arab adalah pemimpin dan raja-raja orang-orang ajam. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah antara al-hufatal 'uratal 'alata yatatawaluna fil bunyan. Tanda hari kiamat yang kedua adalah engkau melihat orang yang telanjang kaki, telanjang badan, miskin papa, tetapi berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Akan dibahas insyaallah pada kajian yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.